Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'araful ma'arif ba'da lafzul jalalah. Dhamir yang kau semua hilangkan. Lak ismain. Mustantan wa baris. Nam wal baris yang kau semua hilangkan. Lak ismain. Muttasil wa mufasil. Muttasil. Nam kan lahu halah min al-i'rab. Thalatha. Min mahal rafi'in mithal. Darabtu. Nam athani. Min mahal nasbin mithal. Ra'aituhu walha'udah. Thalith. Limahali jarlin. Kita buhu. Misalnya apa? Kita buhu. Kita buhu. Taib. Bilintawfah. Nah. Marutu bihi. Baik. Kita buka hadza, kita buka. Naam. Dhamir al-munfasil. Kam lahu halah min al-i'rab? Halatan. Bi halati ar-rafa. Misal. Huwa Muhammadun. Wathani. Fi halat an-nasb mithl iyyaka na'bud. Baik. Wal dhamir mustatir yang kau sedang kasih menggunakan Muhammad. Ha? Mustatir. Yang kismain. Dhamir mustatir. Ila kismain. Nah, mustatir wujuban wa jawazan. Tayyib. Nah, mustatir wujuban li fi'lil madhi hal mawjud aw la. Fi'l madhi nam lam yujad. Mustatir wujuban. Wal mudhari. Mustatir wujuban. Nah, had. Ha? Naf'alu. Af'alu. Taf'alu. Ha? Hiya. Tayyib. Nah. Ana, nahnu, kuma, anta, anta taf'alu. Tayyib. Ana af'alu, nahnu naf'alu, hiya taf'alu, kuma. Hiya atau anta? Hiya taf'alu. Naam. Hiya mustatir jawazan. Wa anda taf'alu. Pintan kam? Ha? Kam? Ha? Ha? sabun mengte ini. Talata. Naam. Mustatir wujuban fi fi'il amr. Mustatir wujuban. Ha? If'al. Ha? If'al. Anta if'al. Ha? If'ali. Ha? If'ali baris atau mustatir? Baris. Ya mukhatabah. Anta faqat. Ha? Jawazan fi'il madhi. Wa wahiya. Naam. Tayyib. Daraba wa darabat. Fa'ala wa fa'alat. Wa fi fi'il mudhari. Jawazan. Mustatir jawazan. Huwa. Huwa yaf'alu hiya taf'alu. Tayyib. Naam. Wa fi'il amr. Naam, lam yujad. Mustatir jawazan. Naam. Fa'amsi akhadna qa'idah mudah mujawazil fasal ma imkanil wasal. Naam. Wa istathna min hadhihi al-qa'idah suratan. Naam. Wa huma al-awwal walaysa marfu'an. Naam, an yakuna ad-dhamir thani ad-dhamirayni awwaluhuma akhaf min ath-thani walaysa marfu'an. Naam, ba' sanni. Tayyib. Wa thani ha qalu rajih. Ma qalu rajih bi naam surah ath-thaniyah. La. Ha. As-surah ath-thaniyah marrajih fi. Mad. Naam, an yakuna ad-dhamir khabaran likana faqat. Naam, an yakuna ad-dhamir khabaran likana faqat. Naam, wa amma akhawatuha la. Naam, tayyib. Akhawatu kana wa rajih fihi madha? Kama dhakara Suyuti. Naam, labudda'an yufassal. Wal khulasa akhan filah. Tayyib. Mimma yajuzu na'am fi thani dhamirihima al-fasl wal-wasl talata. Bab salni wal khiltanihi wa bab kana kuntuhu. Al-an nadkhul fi al-alam. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala al-'ilmu wa aqsamu. Thumma al-'ilmu wa huwa imma shakhsiyyun ka Zaidin aw jinsiyyun ka Usama wa imma ismun kama mathalna aw laqabun ka Zainil 'Abidin wa kuffah أو كنية كأبي عمرو wa ummi kulthumin wa yu'akharul laqabu ala al-ismi tabi'an lahu mutlaqa aw mahfudan bil indafati in ufrida ka sa'id wa kurs ka sa'id sa'id kursi. Lanjutkan. Qala syarhi rahimahullah ta'ala athani min anwa'il ma'arif al-alam wa huwa ma'ulika ala syai'in bi'ayni. Qala wal'alamu lughatan yutlaku ala al-jabal faqaulihi walahu al-jawadil munsha'atu fil bahri kal'alam. Wa qala al-khansa radhiyallahu anha wa inna sakhran latatamu al-hudat bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru ay jabal na'am fi ra'sihi nar ra'sul jabal ay durwatu puncaknya. Wa 'ala ar-rayah wa 'ala sayyidil qaum. Wa 'ala al-khatti fi thawb. Yaitu garis-garis pada pakaian namanya alam. Rayah bendera juga dinamakan alam. Sayyidul qaum juga alam. Nah. وعلى العلامة العلامة والظاهر أن النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الأخير بدليل لقولهم لأنه علامة على مسمى kenapa dijadikan sebagai nama diambil dari asal kata علامة. Nah, asal makna alamah yaitu karena nama itu sebagai alamat untuk sesuatu yang dinamai. Zaid ya alamat untuk nama seseorang yang diberi nama Zaid. Kita bisa tahu ya dengan nama tersebut. Nah, wa huwa ma unika ala syai'in bi'ayni ghaira mutanawilin ma ashbaha. Ay khussa bihi ma mudi'ala wa 'adala 'anil wad'i ila ta'liq liyatanawal al-a'lam al-manqulah li'annaha mu'allaqatun ghayru mawdu'ah. Kada qil jadi ma'uliqa ala syai'in bi'ayni yang apa? Yang dikaitkan atas sesuatu secara apa? Secara tertentu. Ghaira mutanawilin ma asbaha na'am yang tidak apa tidak mencakup sesuatu yang menyerupainya. Ketika seorang menginginkan itu Zaid ya cuma Zaid itu yang dimaksud bukan hal-hal lain yang menyerupai Zaid. Kemudian berkata kata beliau ma'uniqa maksudnya yang dikhususkan atau yang diletakkan khusabi atau wamudi alam. Dia menggunakan kata unika untuk bisa mencakup alam al-mangkula nama-nama yang mangkul karena nanti ada beberapa jenis alam. Nah, waktu itu bi'anan nakila wadi'un aydha illa an yuqala al mutabarid min al wad'i al wad'ul awal. Dan dikritisi bahwasanya perkataan Ibnu Hisam al-Iqa kenapa tidak menggunakan kata wudi'a atau khussah, karena nah untuk alam mangkulah an-naqil yaitu yang memindahkan dari asalnya itu sebenarnya adalah wadi' juga yang meletakkan nama itu. Illa an yuqal al-mutabarri min al-wadi' al-wadi'ul awwal. Ala syai'in bi'ainih ala syai'in mu'ayyan ta'inan kharijiyan kan alami syakhsi au dhihniyan kan alami jinsi. Fa'alamu syakhsi yu'ayyinu musammahu dhihnan wa kharijan wa'alamu jinsi yu'ayyinu musammahu dhihnan la kharijan. Naam. Ini berhenti dulu ini. Nah, usah konsentrasi. Nah, kita loh. Diulangi besok insyaallah. Nah, tapi biar nasehat.